Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة للإخوة قبل أن نبدأ بارك الله فيكم إن شاء الله malam Sabtu yang akan datang kita mulai dars bagi kelas. Kelas apa namanya? Takhusus? Abu Yazid bilang kelas takhusus. Nah, kita bikin kelas takhusus bagi para ikhwah yang sudah memiliki dasar-dasar bahasa Arab atau nahu sharaf. InsyaAllah. Dan targetnya adalah untuk mematangkan bahasa dalam praktek bahasa dalam membaca. Jadi nahu sorofnya di 6. Diulang. Kalau bisa bawa buku tasrif yang kecil. Bawa muyasar 6. Supaya gampang merojah. Waktunya insyaallah badal isya sekitar 20 menit. 6. Jadi dars maghrib ini kita paskan sampai datangnya waktu isya. Dan kalau isyanya jam 8 kurang seperempat sampai di situ kita selesai. 6. Salat isya, salat sunnah langsung dars 6. Ada yang mau masuk? Kelas khusus? Hah? Ada yang berani? Nah. Kita tunggu. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Kita ingin melihat. Nah. Barakallahu fikum perkembangan. Nah, belajar selama ini yang pernah dipelajari ataukah masih ada atau sudah lupa. Nah, kemudian yang ke berikutnya, ikhwan-ikhwan yang belum pernah belajar sorof, belajar nahu, mohon meminta daras ke asatidah yang lain. Nah, supaya nanti jadi kelas, nah, kelas satu ya. Nah, takhusus kelas 1. Waktunya sama, badal isya kalau bisa, badal isya. Nah, atau disesuaikan dengan kesanggupan ustadznya. Barakallahu fikum. Coba di target betul-betul di memang disiapkan dan memang betul-betul diinginkan. Memiliki keinginan yang kuat, ingin berhasil, ingin sampai betul-betul bisa menggali, baca kitab, bisa paham. Barakallahu fikum. Jadi, ya jangan sampai ya semangatnya seperti semangat yang antum bilang. Nah, ya tetap barakallahu fikum tekad. Bulat, punya azam yang kuat, punya keinginan yang kuat. Sambil kesungguh apa, serius, sungguh-sungguh, bersabar dan tawakal kepada Allah. Dan disiapkan. 6. Disiapkan segalanya. Waktunya, jangan sampai belajar, kita sudah berusaha, menyediakan waktu, kemudian masih ngantuk-ngantuk, capek. Jadi istirahat, ada waktu siang istirahat. Jangan ngobrol sebelum maghrib, ngobrol kesana kemari, pas waktu daras ngantuk. Nah, ya, jadi disiplin. Barakallahu fikum, menghemat waktu, menghargai waktu, waktu-waktu yang kosong. Ronda, barakallahu fikum, gunakan murojaah. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah kalau kita semua punya keinginan, punya azam, punya tekad seperti itu, nah, kita jujur kepada Allah, Allah akan membantu kita. Nah, Allah akan membantu kita, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ya, itu keinginan kita, cita-cita kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita bisa menyatakan hal itu atau keinginan kita itu. Barakallahu fikum, tidak ada kekuatan bagi kita, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita berusaha. Barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala nam membukakan kepada kita keberkahan demi keberkahan dalam hidup ini, barakallahu fikum. Nam, jadi semuanya berharap kepada Allah. Nam, kemudian pasang niat, pasang tekad, barakallahu fikum, dan perjuangkan, barakallahu fikum. Ya, butuh perjuangan, ilmu butuh perjuangan. La yanalul ilm birahatil jism, birahatil jism. Nah, ilmu itu tidak akan bisa dikuasai dengan badan yang santai. Jadi harus semuanya berjuang. Kita saling mengingatkan, saling barakallahu fikum ketika ada kelemahan. Nah, mulai futur, mulai lembek semangatnya, barakallahu fikum, kita saling ta'awun mengingatkan. Nam, ya, saya diingatkan, antum semua diingatkan, kita manusia biasa. Nam, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gambarannya, cara belajarnya, fokusnya ke nahwu shorof. Nah, belajar baca yang bagus, kemudian akan diperdalam. Asal kata tersebut terbentuk dari apa, kenapa dibaca demikian, apa hukumnya, apa namanya. Barakallahu fikum. Jadi, mengilmui tentang bacaan kita dari ilmu, dari sisi ilmu alat, barakallahu fikum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Kemarin kita telah membaca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bertanya tentang hukum madzi, barakallahu fikum. Beliau malu untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memerintahkan sahabat Miqdad ibnul Aswad. Nah, Miqdad ibnul Aswad, diingat biografinya, bukan beliau anaknya Al Aswad, tetapi Miqdad bin Amr bin Tha'labah Al Kindi dinisbahkan kepada Al Aswad, li'annahu tabannahu. Al-Aswad mengangkat sebagai anaknya. Naam. Kita telah membaca 3 biografi yang singkat. Biografi Ali bin Abi Thalib. Kemudian biografi istrinya Fatimah bintu Rasulullah. Kemudian biografi Miqdad ibnul Aswad. Sekarang kita lanjutkan kepada fawaidul hadis. Naam, fawaidul hadis. Faidah-faidah hadis. Iqra ya Bayazid. Jawazu ikhbaril insani an nafsihi bima yastahyi minhu lil maslahati. Boleh seseorang menghabarkan tentang dirinya tentang suatu perkara yang dia malu darinya untuk kemaslahatan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kuntu rajulan madza'an. Dulu saya seorang yang sering keluar madzi. Nah, kan perkara ini perkara yang malu kita sebutkan. Nah, boleh menghabarkan hal yang demikian dari perkara yang kita malu darinya lil maslahah, karena untuk suatu maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya mengerti hukum madzi. Ternyata madzi adalah najis, tetapi tidak mewajibkan mandi. Hanya saja mewajibkan untuk mencuci kemaluan tersebut dan 6 pakaian yang terkena dengannya. Dan barakallahu fikum, tidak diwajibkan mencuci 6 unsayain. Apa unsayain? Malu kita sebutkan. Nah, unsayain. Mafhumlah. Nah, kepunyaan laki-laki. Telurnya. Nah, tidak wajib mencuci kedua telurnya. Nah, ketika keluar madzi. Nah, adapun hadis yang membicarakan tentang perintah untuk membasuh dua telur tersebut, hadisnya dhaif. Nah, hadisnya dhaif. Barakallahu fikum. Jadi madzi tidak mewajibkan mandi. Nah, ikra. Binafsihi. Nah, annahu yajuzu lil insan alla yubashira as-su'ala binafsihi bisababil haya'i au ghairihi. Bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk tidak bertanya langsung dengan sendirinya. Nah, untuk bertanya disebabkan ada rasa malu atau yang lainnya. Boleh bagi seseorang tidak langsung bertanya kepada seseorang dengan sebab karena ada rasa malu atau yang lainnya. Diwakilkan seorang mau bertanya kepada syekh malu. Dititip pertanyaannya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, Aba Hamzah. Anna minal adabi. Alla yadhkura ar-rajulu 'inda aqaribi zawjatihi ma yata'allaqu bil furuji wasyahwati. Abu Hamzah calon dai di sana Dompu. Insyaallah. Bahwasanya termasuk adab Dan seseorang tidak menyebutkan di sisi kerabat-kerabat istrinya sesuatu yang berkaitan dengan furuj, kemaluan. Dan tidak menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat. Termasuk adab. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Termasuk adab, seorang laki-laki tidak menyebutkan di sisi kerabat-kerabat istrinya sesuatu yang berkaitan dengan kemaluan istrinya atau berkaitan dengan syahwat. 6. Aba Faqih. Nah, masan. Jawazu tawkili fi su'ali anil ilmi bi syarti alla yakuna bi syarti ay yakuna al wakilu mawthuqan fi fahmihi wa hifdhihi wa dinihi. Boleh mewakilkan pertanyaan tentang ilmu dengan syarat wakilnya itu adalah orang yang terpercaya dalam pemahamannya, penjagaannya, dan agamanya. Gambaran pelajar kelas khusus nanti seperti kenapa dibaca jawazu, kenapa dibaca taukili. Taukil ini bentuknya isim apa dari dilihat dipandang dari ilmu sharaf. Kemudian fi su'ali, kenapa dibaca su'ali? Anil ilmi, kenapa dibaca anil ilmi? Bisyarti, kenapa enggak bisyartin? Nah, seperti itu. Harus ada ilmunya. Bisyarti, kenapa kok enggak bisyartin? Padahal enggak ada alif lamnya. An yakuna, kenapa dibaca yakuna? Nah, ya. Ayakunan wa'i'an yakunal wakilu. Kenapa dibaca wakilu? Sebagai apa kedudukannya? Nah. Mausukon. Kenapa dibaca mausukon? Apa kedudukannya? Nah, seperti itu gambaran enam yang harus diilmui. Ketika sudah kita bisa membaca, kenapa dibaca demikian? Kemudian, enam bisa menerjemahkan dengan baik. Barakallahu fikum. Setelah memang atau kadang kita mengetahui terjemahan terlebih dahulu, tetapi kadang ilmu nahunya belum mengilmui. Nah, itu sudah merupakan fadilah dari Allah bagi ahli sunnah, sudah memahami nam kalam Arab walaupun belum tahu kedudukan. Karena seringnya kita ada bermajlis, seringnya kita nam menyimak bacaan, barakallahu fikum. Namun tidak cukup demikian. Nam harus mengilmui secara bahasanya. Barakallahu fikum, harus mengilmui. Naam, ya. Jadi seperti itu gambaran belajarnya. Yang kelima. Naam, Bapak Ilda. Minal wujubu ghusli dzakari kullihi minal madyi. Jadi madyi ini ada tiga bahasa. Bisa madyun disukunkan dalnya. Bahasa kedua bisa madyi di kasrah dalnya dan di ya-nya di tasydid. Ketiga madyi. Yang paling afsah al-madyu. Nam disukunkan dalnya. Nam. Ya. Wujubu ghusli dzakari kullihi minal madyi. Wajib membasuh kemaluan seluruhnya dari madyi. Nam. Ya barakallahu fikum. Kalau kamu nam. Tetapi tadi unsayainnya tidak wajib dibasuh karena hadisnya dhaif. Adapun kemaluannya. Nam. Zakarnya di basuh. Barakallahu fikum. Abadar. Naam, annal madhya naqidun lil wudu'i. Bahwasanya madhi itu termasuk pembatal wudu. Jadi seorang keluar madhinya, batal wudunya. Barakallahu fikum. Wajib dia cuci, kemudian dia berwudu. Naam. Kemudian, naam, Aba Atifah. Yamna'hu. Sudah banyak kalimat itu di atas tuh. Nah, dibaca Abu Ali itu jadi. Tarki apa? Nah, min tarki su'ali. Nah, sambil terlihat terjemahannya, sambil dilihat dipahami maknanya, akan cepat menolong. Kalau kita sudah tahu produknya, cepat kita tanggap. Oh, nah, barakallahu fikum. Ah, Aba Marwazi, diulangi bacanya. Haitsu lam. Nah. Coba lagi. Coba di belakang. Nah. Alhamdan pernah belajar nahu? Hah? Belum? Coba, belum. Dibaca. Hamdani atau Hamdan? Kakaknya? Hah? Adiknya Hamdani, kalau kakaknya Hamdan. Hamdan, nah. Biwasitotin. Nah. Fadilatu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu haitsu lam yamna'hu al-haya'u min tarki su'ali biwasitatin. Nah, fadilah dalam hadis ini terdapat fadilah. Fadilah bagi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu haitsu, dari sisi mana fadilahnya? Lam yamna'hu al-haya'u. Sifat malunya tidak menghalangi beliau. Nah, untuk tidak bertanya. Biwasitotin, dengan pelantara. Tidak terhalangi oleh rasa malunya untuk bertanya. Walaupun dengan wasilah, pelantara, barakallahu fikum. Al-Muhim, Ali bin Abi Talib, nah, sampai kepadanya, kepada beliau ilmu. Dengan sebab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian yang berkaitan dengan masih madhi, nah, kata para ulama, madhi termasuk perkara yang sulit taharuz, berjaga-jaga seseorang darinya. Lebih-lebih, nah, orang-orang yang sudah menikah. Nah, termasuk susah berjaga-jaga. Nah, kadang-kadang, barakallahu fikum, dia... Nah, berhubungan dekat dengan waktu sholat. Nah, yang tidak mungkin bisa begitu mandi langsung bersih. Iya. Nah, masih kalau kadang masih tersisa, barakallahu fikum. Namun kata para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Nah, sedikitnya hal demikian dari madhi termasuk perkara yang ma'fu, dimaafkan. Jadi seorang enggak usah ragu-ragu, barakallahu fikum. Begitu mandi langsung sholat kemudian. Nah, jangan ragu-ragu ada masih ada atau tidak. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada sedikit, nah, pada pakaian yang seperti itu termasuk, nah, sesuatu yang ma'fu, barakallahu fikum, yang dimaafkan, barakallahu fikum. Karena termasuk perkara yang sulit, taharuz, berhati-hati darinya. Nah, ya. Seorang yang sudah menikah mengetahui hal itu, barakallahu fikum. Apakah harus mencuci baju yang terkena madhi? Harus. Bukan dicuci, bagian yang terkena saja. Nah, tempat yang terkena madhinya saja. Taib, barakallahu fikum. Lanjut. Al-hadithu tsani, hadis yang kedua. An Abbad ibn Tamim, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Manzini radhiyallahu anhu qala: Shukiya ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salati faqala la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, syukiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, ada seseorang yang dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia dihayalkan kepadanya bahwasanya dia mendapati sesuatu di dalam salat. Ada perutnya bersuara seolah-olah ada yang keluar dari belakang. Begitu. Di dalam salat. Barakallahu fikum. Ya. Dikeluhkan kepada Nabi SAW tentang seorang tersebut yang mendapati demikian sesuatu keluar atau tidak dari perutnya. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Maka dia jangan keluar dari sholat sampai betul-betul dia mendengar suara yang keluar atau dia mendapati baunya. Hadis ini barakallahu fikum sangat besar faedahnya untuk mengetahui hukum asal seseorang. Ketika hukum asal seseorang dia dalam keadaan suci, kemudian ragu. Nah, keluar atau tidak tadi, batal atau tidak, maka hukum asalnya adalah suci barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan dia keluar dari salatnya sampai dia benar-benar mendengar suara atau mendapati baunya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, intinya, nam, kalau dia yakin keluar, hal itu baru dia keluar. Kalau masih ragu, maka hukum asalnya di atas taharah. Nam, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu keyakinan yang sudah dia yakin telah berwudu tidak akan bisa hilang dengan sebab datangnya keraguan. Nam, barakallahu fikum. Ar-rawiyan, dua rawi dari hadis ini. Yang pertama Abbad bin Tamim bin Zaid rahimahullah. Beliau adalah thiqatun minat tabi'in alal masyhur. Beliau seorang yang thiqah termasuk tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in adalah seorang yang bertemu dengan sahabat Nabi dalam keadaan dia beriman kepada Nabi walaupun tidak pernah melihat Nabi. Meninggal di atas Islam. Tabi'in. Dan tabi'in memiliki fadilah. Termasuk salah satu generasi kedua dari tiga generasi yang utama dari umat ini. Yang kedua, rawi yang kedua Abdullah bin Zaid bin Asim. Sabaqat tarjamatuhu, telah lewat biografinya. Pada hadis nomor ke-8 Al-Mazini. Kemudian pokok bahasan daripada hadis ini, bayanu hukmi syaki fil hadas Idza kana al-insanu ala taharatin. Penjelasan hukum ragu di dalam berhadas apabila seseorang berada di atas taharah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian syarhul ijmali. Qad yaqulu al-insanu ala tuhrin fa yahissu bi taharruki hadathin alayhi wa yadhunnu annahu ahdatha wa yaqliqu min dhalik. Qalaq. Kadang-kadang seseorang berada di atas taharah, kemudian tiba-tiba merasa ada sesuatu yang bergerak dari hadas. Kemudian dia menyangka bahwasanya dia berhadas, sehingga dia gundah keluar atau tidak. Nah, hadasnya. Wa fi hadzal hadits yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila ma yatma'innul insan wa yuzilu anhul qalaq. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada sesuatu yang menenangkan seseorang dan bisa menghilangkan keraguan, kegundahan darinya. Haitsu afta Abdullah bin Zaid hina salahu an hadhil mushkilah. Dari sisi Abdullah bin Zaid, afta berfatwa ketika beliau ditanya tentang problem ini. Farshadahu ilal bina alal asli al awal, maka beliau membimbing nam kepada harus membangun di atas asal yang pertama. Asal dasar apa dia yang pertama? Apakah dia dasar pertamanya dalam keadaan wudu? Apakah dalam keadaan batal? Kalau asal dia dalam keadaan wudu, maka dia harus membangun di atas keyakinan hukum asalnya. Berarti dia berada di atas wudu taharah. Kalau asalnya dia adalah batal, maka kemudian ragu, saya masih berwudu atau tidak, masih dalam wudu atau tidak, maka kembalikan kepada hukum asalnya, berarti dia belum berwudu. Barakallahu fikum. Ya. Wa huwa taharah, asal yang pertama yaitu taharah. Wa yabqa fi salatihi, dia tetap harus berada di dalam salatnya. Fala yansarif minha, dia tidak boleh keluar dari salatnya. Hatta yatayaqqana zawalat taharah, sampai dia yakin hilangnya taharah. Bisa ma'il hadas au yashummu rihahu, dengan mendengarnya hadas keluar atau mencium nam baunya. Demikian barakallahu fikum. Naam. Ya, kalau keluar, kalau walaupun tidak dia mencium baunya, dia merasa barakallahu fikum. Naam. Ya. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan di dalam salat. Begitu pula di luar salat. Barakallahu fikum. Ya. Membangun hukum asal nam pada asalnya. Barakallahu fikum ketika datang keraguan. Karena kaidah mengatakan al-yakinu la yazulu bisyak, sesuatu keyakinan tidak bisa hilang dengan sebab datangnya keraguan. Barakallahu fikum. Fawaidul hadis 6. Bapak Imam. Naam, annal mutatahhira idza syakka fil hadatsi lam yalzamhul wudu'u hatta yatayaqqana annahu ahdatsa. Sesungguhnya orang yang sudah bersuci apabila ragu di dalam hadas, tidak wajib baginya berwudu. sampai yakin bahwasanya dia benar-benar berhadas. Sudah dia berwudu. Nah, kemudian muncul keraguan. Saya ini masih sudah batal atau belum wudunya? Nah, ini ragu. Maka berarti dia apa? Kembali kepada hukum asal dia. Apa hukum asalnya? Dia telah berwudu. Nah, maka tidak wajib bagi untuk berwudu. Cuman karena keraguan. Nah, barakallahu fikum. Sampai ya yakin benar-benar dia hadas. Baru dia berwudu, barakallahu fikum. Ya. Al aslu ma kana alaihi. Naam. Yang kedua, aslam. Naam. Ini perlu diingat. Annahu la yajuzul khuruju minas salati bi mujarradi syakki fil hadats. Sesungguhnya tidak boleh keluar dari sholat hanya sekedar ragu. Nah, hanya sekedar ragu nah, di dalam berhadas. Nah, tidak boleh keluar seseorang dari sholatnya karena cuma karena sekedar keragu-raguan dalam hadas. Nah, oh ini kayaknya lebih baik saya batalkan. Ragu. Nah, tidak boleh keluar barakallahu fikum sampai benar-benar apa? Yakin dan keluar. Ada bukti barakallahu fikum. Ingat, Rasulullah mengatakan melarang la yansarif hatta yasma sautan au yajida rihan. La yansarif dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Azizah ada? Nah. Anna khuruj ar-rihi min ad-dubur nakidun lil wudu. Sawa'un 'alima bi khurujihi an tariqi as-sam'i aw as-syammi aw ghairi dhalik. Sesungguhnya keluarnya angin dari dubur itu pembatal wudu. Baik dia mengetahui keluarnya dengan mendengar atau dengan mencium atau dengan yang lainnya. Mungkin didengar oleh saudaranya. Dia lagi ngantuk, saudaranya tahu, oh antum dari keluar. Nah, ya, keluar angin antum. Nah, yakin, yakin. Kita mendengar saksinya banyak ini. Nah, kan begitu. Jangan apa? Oh, saya yakin kok enggak kok. Didengar kok sama teman-temannya. Maka kalah barakallahu fikum. Nah, kalau dia sedangan ngantuk barakallahu fikum. Nah, taib. Ya. Bisa dengan cara mengetahui keluarnya angin tersebut. Dengan mendengar atau dengan menciumnya atau dengan yang lainnya. Nah, Mbak Sultan. Anna minal adabi ayatajannabal alfadha allati yustahya min zikriha. Sesungguhnya termasuk adab nam menjauhi lafad-lafad yang malu untuk disebutkan. Nah, ini termasuk adab. Barakallahu fikum. Jadi, ya, anak-anak kita ajari barakallahu fikum dari kalimat-kalimat yang beradab. Nah, ya mau ke belakang. Nah, ya, barakallahu fikum. Dan kalimat yang seperti itu. Jangan sampai nah, anak-anak kita enggak pernah sekolah di SD, kemudian enggak mengetahui adab-adab di dalam nah, minta izin, kalimat barakallahu fikum, kalimatnya. Nah, diperhatikan. Baik, yang terakhir. Abu Abdurrahman Abdul Latif. Nah, ini kaidah dihafal. Kaidah ini diambil dari hadis ini. Annal asla baqa'u syai'i 'ala ma kana 'alaihi. Wa annal yaqina la yazulu bidh-dhann. Jadi kaidah, sesungguhnya hukum asal itu tetapnya sesuatu pada asalnya. Dan keyakinan itu tidak bisa hilang dengan dugaan, dengan praduga. Nah, barakallahu fikum. Mana dalilnya kaidah ini? Tadi, la yansarif hatta yasma'u sautan au yajida rihan. Annal asla baqa'u syai'a ala ma kana 'alaihi. Nah, barakallahu fikum. Wa annal yaqina la yazulu bidh-dhanni. Hukum asal tetapnya sesuatu ada pada sesuatu itu pada asalnya, dan keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sekeraguan dugaan semata. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan seseorang yang tidak bisa menahan angin yang akan keluar, lalu dia membatalkan sholatnya, dan dia belum mendapatkan suara. Ya. Kalau memang yakin akan keluar, bukan perasaan, bukan dugaan, itu dan setelah yakin, keluar, barakallahu fikum. Ya. Berarti bukan dikeluarkan, disuarakan di tempat sholat. Nah, barakallahu fikum. Nah. Ya. Dan tadi, keyakinan bukan hanya dengan cara mendengar suara, bukan cara mencium, atau dengan yang lainnya. Nah, bisa dengan keyakinan dia ini keluar. Nam, sudah nam, gak tahan. Sudah ada korinahnya, tanda-tanda. Bagaimana hukum menulis dengan menggunakan tangan kiri? Nah, belajar, barakallahu fikum, kalau bisa dirubah, belajar menulis dengan tangan kanan. Nah, ya, hukum asal menulis dengan tangan kanan. Sebagaimana dalam surat apa itu Ar-Rum. Nah, barakallahu fikum. Kalau sudah sudah terbiasa, sudah kita tidak bisa merubahnya, maka tidak mengapa, barakallahu fikum. Nah, ya, untuk menulis dengan tangan kiri. Nah. Kalau masih diusahakan, masih kecil, kita masih anak-anak, terlihat enam, tangan kirinya lebih dominan, maka kita ajari, barakallahu fikum, jangan didiamkan. Bagaimana jika kita menelan sisa makanan yang kecil dan susah untuk dihindari? Nah, menelannya saat sholat. Nah, kalau bisa dikeluarkan, keluarkan. Nah, yang kata ulama yang tidak bisa dihindari itu adalah sisa makanan yang bercampur dengan liur. Itu taharujnya susah. Nah, kalau sudah masih terasa, keluarkan, barakallahu fikum. Ambil tisu, masukkan ke saku. Nah, barakallahu fikum. Karena makan termasuk membatalkan sholat, barakallahu fikum. Nah, seperti ke dalam keadaan puasa. Seperti itu. Para ulama yang mengatakan susah al-masyakoh litaharruz dalam masa sisa sisa makanan seperti tadi. Makanan yang bercampur dengan liur, ngam, lembut, tidak terasa, barakallahu fikum. Selama masih terasa, keluarkan, barakallahu fikum. Ada fatwa-fatwa ulama yang dari ngam yang kita tidak mengerti dalilnya. Dalam sisa makanan yang terasa dikeluarkan dan ditaruh di bibir bawah. Nah, wallahualam. Ini dari mana dasarnya? Ambil dan masukkan ke dalam saku dengan tisu, dengan sapu tangan, dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Dan sekali lagi, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan semua kita sama-sama berdoa, bertekad untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang lebih dan berkembang dalam belajar. Barakallahu fikum, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak barakallahu fikum, menghindari perkara-perkara sebab terhalangnya ilmu. Barakallahu fikum. Naam, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi, naam, solusinya tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan Allah akan mengajari ilmu kepada kita. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.